أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، الحمد لله kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam majelis. Insyaallah mudah-mudahan ini majelis baik, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan berkumpulnya kita di dalam tempat ini mendapatkan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala dan dapat menyenangkan hati kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para ashabul salihun. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, malam ini kita bisa berkumpul kembali untuk mengingat Allah, mengingat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berkumpul untuk kebaikan, untuk berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, selalulah kita untuk memperbaiki kita punya niat. Niatlah kita untuk mengharap keridhaan daripada Allah, rahmat Allah, ampunan daripada Allah, ridha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam setiap kebaikan, ketika kita melakukan amal baik ataupun kita meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah, maka hendaknya lah kita niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hendaknya lah kita untuk selalu memperbaiki kita punya hati. Sebab Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada wajah kita, kepada pakaian kita, kepada pangkat kita, tapi yang Allah lihat adalah hatinya seseorang. Apabila mana hatinya baik, maka orang tersebut akan disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika hatinya busuk, hatinya tidak baik, maka orang tersebut akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita di dalam tempat ini, berkumpul untuk kebaikan, berkumpul dengan orang-orang yang baik, semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan hati kita hati-hati yang baik, hati-hati yang bersih, hati-hati yang di dalamnya tidak ada sifat ujub, tidak ada sifat takabur, tidak ada sifat riya, tidak ada sifat-sifat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin yarhamkumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, saya di zamanun ala ummati yuhibbuna khamsa wa yansauna khamsa. Akan datang suatu zaman atas umatku yang mana mereka mencintai lima perkara, sementara di sisi lain mereka melupakan lima perkara. Yang pertama, yuhibbuna dunya wa yansuna al-akhirah. Nanti bakal datang suatu zaman, suatu masa di mana umat manusia lebih mencintai dunia. Mereka akan cinta kepada dunia dan mereka berusaha untuk memperbaiki dunia tersebut seakan-akan mereka akan hidup selama-lamanya di dunia. Wa yansuna al-akhirah, dan mereka melupakan akhirat. Mereka lupa kalau mereka itu semua akan mati. Mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ketika kita kembali kepada Allah, nanti akan dipertanyakan apa yang telah kita perbuat, apa yang telah kita lakukan ketika kita hidup di muka bumi. Yang kedua, yuhibbuna al-mal wa yansuna al-hisab. Nanti bakal datang suatu masa manusia lebih mencintai harta benda. Dia bahkan berlomba-lomba untuk memperbanyak hartanya tersebut. Sampai dia bela-belain meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu semua demi apa? Demi dia mendapatkan dunia yang banyak, demi dia mendapatkan harta yang banyak. Sementara wayansunal hisab, dia lupa bahwa itu semua nanti akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mempunyai harta, kita mempunyai kesempatan, kita mempunyai umur, itu semua nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua itu nanti akan dipertanggungjawabkan, akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemana umur kita kita gunakan, kemana kesehatan kita kita gunakan, kemana harta kita kita gunakan, maka itu semua nanti akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "Afa hasibtum annama khalaqnakum 'abatan wa annakum ilaina la turja'un?" Apa kalian pikir aku menciptakan kalian untuk semena-mena, untuk main-main? Ketahuilah bahwa kalian akan kembali kepada-Ku, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita kembali kepada Allah, maka Allah akan mempertanyakan. Kita semua mempunyai tanggung jawab, dan tanggung jawab tersebut nanti akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, wa yuhibbunal makhluq wa yansunal khaliq. Dalam riwayat lain, wa yuhibbunal iyal wa yansunal. Dikatakan kita lebih mencintai makhluknya Allah Subhanahu wa taala, sementara kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan. Kita cinta kepada anak kita, kita cinta kepada istri kita, cinta yang berlebihan sehingga kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknyalah kita cinta kepada keluarga kita, kepada anak kita, istri kita tersebut didasari cintanya karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan cinta semata-mata kita cinta yang mana kecintaannya tersebut hanya akan menjerumuskan kita beserta keluarga kita ke alam ke neraka waliyadzubillah subhanahuwataala. Wa yuhibbunal busur wa yansunal qubur. Dan yang keempat, bakal datang, oh yang ketiga, bakal datang suatu masa manusia tersebut dia mencintai istana, dia akan perbagus, dia punya rumah, dia punya tempat tinggal, dia akan hias, dia akan perbaiki tempat-tempat tinggalnya tersebut, sementara dia melupakan tempat tinggal dia yang akan selamanya, yaitu diantaranya adalah alam kubur. Dia lupa terhadap penerangan-penerangan alam kubur. Sayyidina Syekh Mahruq Al-Kharji, beliau mengatakan, ketika saya mencari bagaimana caranya supaya kita mendapatkan di dalam kubur itu supaya terang, apa yang beliau dapatkan? Beliau mengatakan, aku dapatkan di dalam sholat malam. Ketika orang banyak melakukan sholat malam, maka dia akan mendapatkan keterangan di dalam kuburnya. Dia akan mendapatkan penerangan di dalam kuburnya. Oleh karena itu, kita perbaiki rumah kita, tapi jangan sampai lupa, Pak. Kita perbaiki juga keadaan kubur kita tersebut dengan amalan-amalan yang bisa menerangkan kita di alam kubur kelak. Di antaranya seperti yang dikatakan oleh Syekh Mahmud Al-Karki, orang yang melazimkan salat malam, maka dia akan diterangkan kuburnya. Wa yuhibbunal ma'siyah wa yansunat taubah. Dan bakal datang suatu masa manusia tersebut dia mencintai maksiat, bahkan dia berlomba-lomba untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ingat Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syadri, beliau mengatakan maksiat di zaman kita sekarang ini itu sudah tertata tertib. Jadi kalau orang mau maksiat itu gampang banget. Nah, kayak di zaman-zaman dulu orang mau maksiat, bagaimana caranya maksiat itu enggak tahu dia. Tapi kalau sekarang semua orang tahu gimana cara maksiat. Anak kecil aja udah tahu mau maksiat jenis apa. Ya, bahkan diajar-ajarkan. Ya. Jangan sampai kita mencintai perbuatan maksiat lalu kita lupa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, kalian mau aku tunjukkan kepada penyakit dan juga obatnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah penyakit kalian itu adalah perbuatan dosa. Dan obat daripada penyakit tersebut adalah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi penyakit yang lebih dahsyat, yang lebih luar biasa daripada penyakit-penyakit virus-virus yang sekarang ada, virus corona. Ada yang lebih dahsyat daripada itu, apa? Perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dengan bermaksiat tersebut, itu akan menyebabkan hati kita gelap gulita. Hati kita akan menjadi rusak, dan apabila mana seorang hatinya sudah menjadi rusak, maka seluruh anggota tubuhnya pun akan menjadi rusak. Matanya rusak, telinganya rusak, tangannya rusak, semua kemaluannya, kakinya, seluruh anggota tubuhnya akan menjadi rusak. Karena hati itu adalah suatu hal yang paling penting di tubuh manusia. Jikalau hatinya tersebut baik, hatinya tersebut bersih, hatinya tersebut tidak berkarat, maka semua anggota tubuhnya yang lain pun akan menjadi baik. Matanya bagus, telinganya bagus, mulutnya bagus, tangannya bagus, dan juga kakinya bagus. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita tidak termasuk daripada golongan orang-orang tersebut, dan hendaknya kita menghindar atas apa yang telah disabdakan Rasulullah SAW tadi. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita daripada segala macam bala, bencana, penyakit, dan juga daripada perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekh Ma'ruf Al-Karshi, beliau juga mengatakan, saya cari bagaimana caranya supaya saya bisa meninggalkan perbuatan dosa, dan beliau mendapatkannya dengan melazimkan sholat duha, maka kita akan terhindar daripada perbuatan dosa. Setelah kita melakukan ibadah-ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti sholat lima waktu, puasa, dan ibadah-ibadah yang wajib yang lainnya, maka kita laksanakanlah perkara-perkara yang disunahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti di antaranya dengan kita melazimkan duha, maka dengan sebab itu insyaallah akan menolong kita terhindar daripada perbuatan-perbuatan dosa. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahkan kita di dalam bulan Rajab, dan juga begitu pun juga bulan Syaban. Allah sampaikan kita kepada bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan kita semangat untuk berpuasa, semangat untuk qiyamul lail, semangat untuk qiyam Ramadan, semangat untuk membaca Al-Qur'an di dalam bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan Ramadan dan juga Syaban tahun ini menjadi Syaban dan juga Ramadan yang lebih baik daripada tahun-tahun yang sebelumnya. Dan mudah-mudahan keadaan kita semakin baik, lebih baik lagi. Dan jangan lupa amalkan apa yang telah kita dapat daripada ilmu-ilmu agama yang telah kita dapatkan di setiap majlis ta'lim. Jangan sampai kita tidak mengamalkannya, jangan sampai kita tidak mementingkan untuk berbuat amal daripada apa yang telah kita dapatkan, karena itu sangatlah penting sekali. Karena buahnya ilmu adalah beramal. Dengan kita beramal, maka insya Allah ilmu kita akan semakin ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini bermanfaat khususnya bagi diri saya dan juga hadirin sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.